الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dhawil kitabi was sunnah. Dan sebelumnya kita telah menerangkan tentang syarat-syarat dalam berjihad fi sabilillah yang kaitannya dengan orang-orang kafir yang akan diperangi, bahwa dalam memerangi orang-orang kafir harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, bahwa orang-orang kafir yang diperangi dari jenis kafir harbi, yang dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya, bukan dari kalangan ahlul zimmah, bukan dari kalangan al-mu'ahidun atau al-musta'minun. Dan syarat yang kedua, bahwa sebelum diperangi maka mereka harus didakwahi terlebih dahulu, diterangkan kepada mereka Islam, ditegakkan kepada mereka hujjah, dan menjawab syubhat-syubhat yang ada pada mereka. Apabila telah ditegakkan hujjah kepada mereka, lalu kemudian mereka lebih memilih kekafiran daripada iman, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk memerangi mereka. Kemudian di sana juga ada syarat-syarat yang kaitannya dengan syarat-syarat ditegakkannya jihad. Kapan jihad itu dikatakan jihad yang syar'i, jihad yang sahih, jihad yang berdasarkan pertimbangan dalil syar'i dari Al-Qur'anul Karim dan dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ada syarat-syarat dalam menegakkan jihad syar'i. Syarat yang pertama, yang merupakan syarat untuk seluruh amalan ibadah, bahwa jihad harus dibangun di atas keikhlasan dan mengikuti bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana halnya syarat-syarat ibadah secara umum, ikhlas wa mutaba'atul rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah, menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah tabarak wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah azza wa jal, maka harus terpenuhi dua persyaratan, beramal dengan amalan salih. Dan tidak dikatakan satu amalan itu salih kecuali berdasarkan bimbingan dan tuntunan dari Rasulun al-Karim alaihi salatu wassalam. Dan syarat yang kedua, yaitu tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua dalam menegakkan jihad, tujuan ditegakkannya jihad adalah i'la'u kalimatillah hiyal 'ulya, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah azza wajal disembah dan tiada sekutu bagi Allah tabaraka wa ta'ala, dihilangkannya kesyirikan, kekufuran, bukan karena hal-hal yang lain, mengharapkan dunia, mengharapkan jabatan, mengharapkan harta, atau berperang karena membela suku, atau berperang karena marah, fanatisme golongan, dan yang semisalnya, dari yang keluar dari tujuan ditegakkannya al-jihadu fi sabilillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan, fama al-qitalu fi sabilillah? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Salah seorang kami ada yang berperang karena marah, ingin balas dendam, karena mungkin ada dari kalangan kerabatnya yang dibunuh oleh si fulan, maka dia berperang karena ingin membalas dendam kepada si fulan. Wa inna ahadana yuqatilu hamiyah, di antara kami ada yang berperang karena membela suku, karena membela kerabat, membela kabilah. Maka yang manakah yang dimaksud berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengangkat kepalanya sambil berdiri, beliau mengatakan, man qatala li takuna kalimatullah al-ulya fa huwa fi sabilillah azza wajal. Barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dimaksud al-jihadu fi sabilillah. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man qatala tahta rayatin 'immiyah yad'u 'asabiyatan aw yansuru 'asabiyatan faqidlatuhu jahiliyah. Man qatala tahta rayatin 'immiyah, barang siapa yang berperang di bawah bendera yang tidak jelas, bendera yang tidak jelas, 'immiyah dari kata al-a'ma yang bermakna buta, yakni tidak jelas arahnya, tidak jelas tujuannya, sekedar perang begitu saja, karena dia jagoan perang maka dia perang, ya, dia mengajak kepada fanatik pada satu kelompok, dia berperang karena hawa nafsu, maka matinya mati jahiliyah, matinya mati jahiliyah, tidak jelas benderanya dan tidak di atas bendera penguasa, namun dia berperang karena kelompok, dia berperang karena hawa nafsu, maka ini juga menunjukkan bahwa tujuannya bukan untuk meninggikan kalimat Allah tabaraka wa ta'ala. Syarat yang ketiga, bahwa jihad harus disertai dengan ilmu dan pemahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup sekedar emosi, tidak cukup sekedar semangat dalam berjihad, namun tidak dibarengi dengan ilmu. Kalau kita mengerjakan sholat harus dengan ilmu, berpuasa harus dengan ilmu, berhaji harus dengan ilmu, maka berjihad yang merupakan ibadah yang paling mulia, lebih utama lagi disyaratkan harus dibangun di atas ilmu yang jelas, di atas bayyinah, di atas dalil, dan di atas bimbingan para ulama rabbaniyun. Bukan sekedar berkumpulnya satu kelompok lalu kemudian membentuk front jihad, yang lain lagi punya pengikut lalu kemudian membentuk front yang lainnya, ya, dalam keadaan benderanya tidak jelas dan tidak ada para ulama yang membimbing mereka. Inilah yang menyebabkan menyimpangnya sekian banyak jihad-jihad yang dianggap sebagai al-jihad fi sabilillah, namun pada akhirnya bukan jihad, namun ifsad. Ifsad, merusak di muka bumi. Namun dengan mengatasnamakan jihad. Al-allamah al-muhaddith muqbil min hadil wadi'i, syaikhuna rahimahullah, beliau menamakan jamaatul jihad, jamaatul jihad, beliau sebut jamaatul fasad, jamaah pengrusak. Sadaqa rahimahullah. Ya, pada akhirnya mereka yang membuat kelompok-kelompok dengan mengatasnamakan jihad, pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang merusak. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Man abadallah bighairi ilm, kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka dia merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Akhna'iyah, atau juga disebut Ar-Raddu ala Al-Akhna'i, kata beliau, Al-Kitabu was-sunnatu mamlu'ani bil-amri bil-jihadi wa zikri fadilatih. Al-Quran dan sunnah itu banyak dipenuhi dalil-dalil atau nas-nas yang memerintahkan berjihad dan menerangkan tentang keutamaan berjihad. Lakin yajibu an yu'raf al-jihad asy-syar'i alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu min al-jihad al-bid'i. Namun kata beliau, wajib untuk dibedakan, wajib untuk diketahui mana jihad syar'i yang diperintahkan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Rasul, dan mana pula jihad bid'ah, jihad ahli dhalal, alladzina yujahiduna fi ta'ati syaitan, jihadnya orang-orang sesat yang mereka berjihad dalam bentuk ketaatan mereka kepada syaitan. Wahum yadhunnuna annahum yujahiduna fi ta'ati ar-rahman, dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka berjihad dalam ketaatan kepada ar-rahman, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal mereka berjihad dalam ketaatan kepada syaitan. Kajihadi ahli al-bid'ah wal ahwa, seperti jihadnya ahlul bid'ah, jihadnya para pengikut hawa nafsu, kal khawarij, seperti kaum khawarij, wa nahwihim alladzina yujahiduna fi ahli al-islam, dan yang semisal mereka yang berjihad, mereka berjihad melawan kaum muslimin itu sendiri, wa fi man huwa aula billahi wa rasulihi minhum, dan berjihad melawan orang-orang yang lebih utama mereka, ya, yang lebih utama, yang lebih dicintai Allah dan Rasulnya daripada mereka. Ya, seperti jihadnya ISIS dan yang semisal mereka, jihadnya kaum Khawarij yang mereka membunuh kaum muslimin, yang mereka membunuh kaum muslimin dengan anggapan bahwa mereka itu kufar, mereka kafir, dan mereka mengafirkan bukan hanya kaum muslimin namun para ulama al-ajilla, mereka mengafirkannya. Naam, dengan alasan bahwa mereka antek tagut, antek tagut itu kafir, kafir itu murtad, keluar dari Islam, lalu kemudian mereka demikian mudahnya memfonis kaum muslimin bahwa mereka telah keluar dari al-Islam. Demikian pula diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam risalah al-jihadu anwa'uhu ahkamuh, beliau mengatakan, wal jihadu lahu babun azim fi mu'allafati ahli al-ilm yurja'u ilaiha wa tustaqra'u hadhi al-ahkam min kitabillah wa sunnati rasulih. Jihad itu merupakan perkara yang agung yang disebutkan dalam karya-karya para ulama yang kita merujuk kepadanya dan di terangkan hukum-hukum tentang jihad tersebut dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Wa yus'alu anha ahlul ilm wa ahlul basirah. Dan ditanyakan kepada para ulama, orang-orang yang berilmu tentang permasalahan-permasalahan jihad. Li'anna al-jihada amruhu azim idha nuzima wa sara ala ma rasamahullahu azza wa jal. Sara jihadan nafi'an lil ummah. Karena jihad itu adalah hal yang agung. Apabila ditertibkan, diatur sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jihad itu akan memberi manfaat kepada umat ini. Amma idza kana fawda wa bighairi basiratin wa bighairi ilmin. Adapun jika jihad itu jihad yang tidak memiliki aturan, jihad tanpa ilmu, tanpa hujjah, fa innahu yusbihu naksatan lil ummah wa 'ala al muslimin. Maka ini justru akan berbalik kemudaratannya menimpa kaum muslimin. Fa kam yuqtal min al muslimin bisababi mughamarati jahilin aghdaba al kuffar wa hum aqwa minhu. Maka berapa banyak yang terbunuh dari kaum muslimin dengan sebab kelakuan orang yang bodoh yang membuat marah orang-orang kafir, sementara orang-orang kafirnya lebih kuat, ya, punya gerakan-gerakan bawah tanah ingin membuat marah orang kafir. Nah, seperti yang dilakukan oleh Hamas, melemparkan roket ke negara Yahudi, ya, tempat yang kosong, kalaupun ada yang mati, mati satu. Lalu mereka membalas ratusan nyawa-nyawa kaum muslimin, orang-orang yang tidak berdosa. Hamasnya bisa melarikan diri ke sana kemari, sembunyi di sana dan sembunyi di sini, tapi rakyat yang menjadi korban, masyarakat, anak-anak, wanita, mereka yang terbaring di rumah sakit, orang-orang yang tidak mengerti, yang duduk di ma'had-ma'had tahfidzul Quran, akhirnya menjadi korban. Ya. Lalu tidak ingin melakukan gencatan senjata. Balas lagi. Mungkin ada yang mati satu, dua orang dari tentara Yahudi. Ya. Tapi mereka membalas. Menyebabkan ribuan. Kejadian yang baru-baru ini ribuan. Ada yang mencatat 2000 lebih dari masyarakat Palestina yang tewas dalam peristiwa itu. Ya, ini sangat mengenaskan. Sementara dari kalangan mereka, dari kalangan Yahudi, ya, hanya puluhan orang. Ya. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini bukan jihad. Ini bukan jihad, tidak memperhatikan syarat-syarat jihad. Benar Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada hamba-hamba yang bertakwa, beramal saleh. Namun yang perlu dilihat mereka, apakah mereka bertakwa? Apakah mereka beramal saleh? Naam, berdasarkan berita dari ikhwan ahlus sunnah yang hidup di sana, mereka ini kebanyakannya Syiah dari kalangan Hamas, ya, dan Hizbiyun dari Al-Ikhwanul Muslimun dan yang semisal mereka. Nah, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan? Kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ma nasarallahu al-Islam bi mubtadi'." Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi pertolongan pada Islam melalui ahlul bid'ah. Melalui ahlul bid'ah. Tidak akan ditolong Islam. Islam ditolong dengan ahlus sunnah. Yang bersungguh-sungguh dalam menghidupkan sunnah Nabi SAW. Nah, jadi kata beliau justru berbalik. Memudaratkan kaum muslimin. فَانْقَبُّ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ تَقْتِيلًا وَتَشْرِيدًا وَخَرَغَبًا. Akhirnya mereka membalas, memerangi kaum muslimin, dicincang, ya, diusir, dirusak kampung halaman mereka, seperti yang terjadi. Wala haula wala quwata illa billah. Wa yusammuna hadhihi al-mughamara bil jihad. Lalu mereka menamakan gangguan-gangguan terhadap orang kafir dengan mengatasnamakan jihad. Wa hadha laysa huwa al-jihad. Ini bukan jihad. Li'annahu lam tatawaffar syurutuh wa lam tatahaqqaq arkanuhu, karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya, ya, tidak ada rukun-rukunnya, fa huwa laisa jihadan, maka ini bukan jihad, innama huwa udwan la ya'murullahu azza wa jalla bihi. Namun ini sikap melampaui batas yang Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk melakukan hal tersebut. Maka syarat-syarat ini harus diperhatikan. Ya, banyaknya bendera-bendera yang mengatasnamakan jihad terjatuh dalam kesesatan yang luar biasa. Menjauh dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam disebabkan karena mereka tidak dibimbing dengan ilmu. Tidak ada ulama yang mengarahkan mereka. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.